Dai adalah orang yang menyeru, orang yang mengajak. Mengajak kepada apa? Kepada kebaikan, kepada ketaatan kepada Allah, mengajak untuk meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah dai. Dan untuk menjadi dai, tidak harus menjadi ustaz, tidak harus menjadi ulama. Semua kita bisa menjadi dai. Apapun latar belakangnya, kita tidak perlu menunggu sempurna juga untuk menjadi orang yang mengajak kepada kebaikan. Karena kalau menunggu sempurna, maka tidak akan ada orang yang mau berdakwah. Yang layak berdakwah mungkin cuma para nabi dan para rasul yang sudah dimaksudkan oleh Allah. Tapi pada kenyataannya tidak demikian. Semua kita bisa menjadi da'i.